ini saat indah ku memuji dan menyembah hadiratmu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan, kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah kau Tuhan. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadiratmu, ku rasakan saat ku sembah kau. Saat ini, saat Tuhan, kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku hadiratmu ku rasakan.